إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di antara akidah ahli sunnah wal jamaah yang wajib kita pelajari dan kita yakini kemudian kita amalkan, yaitu wujub ta'ati wulatil umuril muslimin. Wajibnya kita semua sebagai seorang rakyat taat kepada pemimpin kaum muslimin yang sah, selagi kita diperintah untuk berbuat yang ma'ruf, selagi kita diperintah untuk berbuat baik yang tidak melanggar syariat Islam kita. Maka kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia, wajib taat kepada pemimpin Indonesia selagi kita diperintah untuk berbuat yang ma'ruf. Jika kita diperintah untuk melanggar syariat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan jika kita diperintah untuk berbuat maksiat, sesungguhnya ketaatan jika kita diperintah yang ma'ruf. Maka wahai kaum muslimin, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib kita fahami, yang wajib kita yakini dan kita amalkan. Sesungguhnya kita sebagai seorang rakyat wajib taat kepada pemimpin kita yang sah, selagi kita diperintah untuk berbuat yang baik. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Nah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita semua umatnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, usikum bittaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Wasama' wa ta'ah. Wa in ta'amaru alaikum abadun. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah, selagi kita benar-benar diperintah untuk berbuat yang ma'ruf. Maka wahai kaum muslimin, taati pemimpin kita yang sah, selagi kita diperintah untuk berbuat yang ma'ruf. Karena ketaatan itu pada yang ma'ruf. Dan wahai kaum muslimin, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya memaksiati pemimpin yang sah merupakan kemaksiatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man ata'a al-amir faqad ata'ani." Siapa yang mentaati pemimpinnya, maka sungguh dia mentaati Rasul. Dan siapa yang mentaati Rasul, dia telah mentaati Allah Azza wa Jal. Man asal amir faqad asani, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang memaksiati amirnya, pemimpinnya, maka dia telah bermaksiat kepadaku, wahai kaum muslimin. Ini akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang wajib kita yakini, yang wajib kita mentaati pemimpin yang sah, sholat di belakang mereka, kemudian berjihad bersama mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan keistiqomahan untuk mereka, dan kita menasihati pemimpin kaum muslimin. Ini merupakan bagian dari akidah kita. Tetapi menasihati secara empat mata, bukan turun di jalan-jalan seperti orang-orang yang tidak sabar, tidak menempuh jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka wahai kaum muslimin, wajib kita mentaati pemimpin kita yang sah selagi kita diperintahkan untuk berbuat yang ma'ruf. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang meniti jejaknya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, yang tidak ada keselamatan kecuali dengan meyakini, mengamalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiru. Alhamdulillah ala ihsanih, wa syukru lahu ala fadlihi wa judihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ta'ziman li sya'ni, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu adda'i li ridwani, wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa ashabi wa a'wani, amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, mentaati pemimpin yang sah dalam hal yang ma'ruf, ini akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun kita tahu bahwa saya pemimpin kita berbuat maksiat, walaupun kita tahu dia terjatuh dari salah satu dari dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkannya dari Islam, tapi tetap selagi kita diperintah untuk berbuat yang baik, kewajiban kita tetap taat kepada pemimpin yang walaupun dia zalim, tetapi wajib kita taat. Dan haram kita keluar dari kepemimpinan yang sah, dan haram kita turun ke jalan-jalan memprotes ketidaksenangan kita kepada pemimpin yang sah di jalan-jalan haram ini. Dan ini bukanlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah memiliki akidah yang jelas terang sesuai Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentaati pemimpin yang sah walaupun pemimpin tersebut berbuat kezaliman, berbuat dosa-dosa besar. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan akidahnya kelompok Mu'tazilah, kelompok sesat yang menyimpang yang ada di tengah-tengah umat Islam. Mereka jika melihat pemimpinnya berbuat maksiat, mereka jika melihat pemimpinnya melakukan salah satu dari yakni dosa-dosa besar, mereka keluar dari kepemimpinan yang sah. Mereka enggan taat kepada pemimpin yang sah, dan mereka meyakini bahwasanya keluarnya mereka dari ketaatan pemimpin yang sah yang melakukan dosa besar, melakukan maksiat, merupakan amal ma'ruf nahi mungkar. Padahal kemungkaran yang mereka lakukan sangat jelas, kerusakan, kegaduhan di negeri Islam akhirnya, tidak bersatu kaum muslimin akhirnya, dan rusak, dan akhirnya tumpah darah antara rakyat dan pemimpinnya. La haula wala quwata illa billah. Terjadi pemberontakan disebabkan karena enggan mentaati pemimpin yang dia memerintahkan yang ma'ruf walaupun dia terjatuh dalam dosa besar. Tetapi kewajiban kita Jangan sampai menjadi seperti orang-orang Mu'tazilah. Akan tetapi kewajiban kita menjadi ahli sunnah wal jamaah. Semoga kita semua tahu kebaikan, kemudian mengikutinya. Dan tahu keburukan, dan tahu kelompok yang menyimpang, kemudian kita menghindarinya. Semoga negeri kita dijauhkan dari pemikiran sesatnya kelompok Al-Mu'tazilah. Dan semoga negeri Indonesia menjadi negeri ahli sunnah wal jamaah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa damir a'dadin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina wa a'immatana ya rabbal alamin wa ja'alhum fi man khafaka wa taqaka wa tabaridaka ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadullah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidzikrillahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'una. Qimus salam.